dan seluruh ibadahnya tidak ada lagi, habis disapu. Itu bahayanya murtad. Kemudian misalnya yang diharamkan tidak boleh, hati kita itu merasa boleh, zina, seperti zina. Nang sekarang ini di mana-mana, bukan hanya di tempat-tempat tertentu perzinahan ini, tidak, bahkan di jalanan sudah terjadi. Ini seorang laki-laki naik di kendaraan bebek, bukan titik, bukan ya, bukan. Ini menghadap ke sini, kamu lihat ada lagi ceweknya menghadap ke sini, enggak pakai celana dalam, sambil jalan juga. Ini udah terjadi di luar negeri. Nah, karena sekarang luar negeri itu mudah kita lihat dan kita saksikan melewat TV, melewat media massa dan lain-lainnya, maka mudah sekali lah mengikuti orang-orang kita Indonesia kepada orang-orang barat itu tadi. Nah, itu mudah. Ingat anak-anakku, setiap pekerjaan baik sangat berat kita menurutnya, tapi kalau pekerjaan yang jahat sangat cepat kita menurutnya. Itu udah menjadi adat bagi tersebut. Ada orang di Jakarta melahirkan 6 kembar, baik-baik rupanya, semua cantik-cantik. Sudah selesai bersih, maka ayahnya menengok anaknya yang 6 sambil mencium, gembira 6 sekali dapat. Kalau perempuan semuanya 6, nantinya kan dia besar dapat suami. Kalau mas kawinnya bisa 10 juta kali 6 berapa? 60 juta itu hitungan bisnis. Tatkala dia menengok ibu daripada bayi yang 6 ini, maka ibunya ini marah dan memukul kepada suaminya dengan pukulan yang sekadar dia habis melahirkan kan enggak seberapa kuat, begini marah-marah. Kata suaminya, kenapa jadi kamu marah sama saya, mestinya kamu terima kasih satu kali kita dapat 6. Kata ibunya, gara-gara kamu jadi 6 begini, kenapa kamu semalam kumpul itu dengan gaya anjing? Jadi orang kumpul itu kan gayanya macam-macam, ada yang gaya anjing, ada yang gaya seperti membor. Gayanya orang kumpul itu macam-macam udah. Nah, itu ada yang gaya seperti ayam, ada gaya seperti kucing. Ringkasnya mencari keenakan, kenyamanan itu macam-macam. Yang kita ikuti Rasulullah, bagaimana gayanya Rasulullah berkumpul? Ini yang memegang ulama. Arti ulama seorang yang alim, bukan ulama. Kalau ulama, dengan e. Itu yang lama. Jadi jangan sembarang asal enak aja begini sambil berdiri sambil bermacam, jangan sambil macam-macam. Aduh, tadi malam abah lihat macam-macam gayanya orang. Abah kalau lihat begitu udah enggak tahan kemukan abah, enggak, udah. Enggak boleh gayanya seperti Rasulullah itu. Adanya gaya ini di tangan ulama, ngajilah. Tapi berhubung ini enggak bisa kecuali dengan 3 mata, harus 3 mata. Caranya supaya 3 mata, 2 orang ngaji caranya. Yang satu begini, kan 3. Artinya sangat-sangat rahasia. Supaya anak kita nantinya jadi orang soleh. Ini mau dapat anak yang saleh tapi gayanya seperti anjing. Gimana anjing? Coba lihat aja caranya anjing. Anjing pakai jilat-jilatan. Iya, iya, iya. Masya Allah. Nah ini antena apa? Anu lagi ini channelnya ada lagi nih. Terganggu nih yang bacaan. Lihat macam-macam. Itulah gangguan abah ini. Gangguan. Kalau orang yang udah jadi wali yang disebut sampai kepada Allah, enggak lihat macam-macam lagi dia. Dia hanya ingat kepada Allah, enggak tahu yang lain lagi. Begitulah orang wali. Kalau orang yang masih keliling-keliling macam-macam yang dilihat, mengganggu. Jadi dia tertahan di tengah jalan. Begitulah abah. Keliling-keliling begitu. Enggak bisa lagi melompat. Doain ya, mudah-mudahan jangan keliling-keliling lagi ini. Yang kedua, seperti orang yang menganggap liwok itu adalah halal. Hatinya itu menganggap bahwa liwok itu halal. Padahal liwok itu hukumnya haram. Apabila hatinya membilang halal, langsung menjadi orang murtad. Apa liwat itu? Itu bahasa Arab. Asalnya pekerjaan zaman Nabi Luth, bini-bini laki-laki. Pekerjaannya itu ada tiga. Kalau laki-laki itu memuaskan seksualnya dengan sesama jenis. Yang disebut sekarang apa? Kalau perempuan sama perempuan seksualnya namanya lasbian atau lesbian. Itu gitu. Nah, itu kan baru dua. Yang ketiga, kalau laki-laki dia mengeluarkan syahwatnya, artinya airnya, memakai tangannya sendiri. Itu juga liwat. Kalau perempuan mengeluarkan air itu dengan jarinya, itu juga liwat. Hukumnya haram. Nah, kalau karena dia ini senang mengerjakan demikian, lalu di hati ada, ini boleh aja murtad. Tapi kalau dia mengaku tetap pekerjaan ini haram, tapi dia mengerjakan, maka dia hanya berdosa besar. Jadi berdosa besar tapi tidak murtad. Kalau menganggap ini halal, murtad. Enggak ada ampunnya lagi. Sekarang sudah di mana-mana sudah terjadi. Sendirian aja di rumah udah. Supaya enak udah ini main. Kalau yang laki-laki yang perempuan udah. Tapi kalau memakai tangan suami, ingat ya, jangan salah dengar. Kalau memakai tangan suami, boleh. Alhamdulillah, Islam mudah. Ini walaupun artinya pembicaraan ini 17 ke atas, tapi namun adalah agama, jadi kita sampaikan. Apalagi sekarang fitnahnya ini luar biasa banyaknya. Abah walaupun dalam kamar aja, enggak keluar. Di sekolah duduk laki sama laki satu bangku, gurunya kan menulis di papan tulis A, B, C, yang ininya, yang satunya, dua-duanya bus, dua-duanya bukan dam. Kalau dam kan sadam, kalau bus. Pokoknya asal udah nafsunya keluar, padahal di sekolahan, apalagi di apa namanya asrama-asrama seperti pos itu udah alal alasannya kalau kawin cuma satu orang. Iya tuh. Jadi kan tiap satu orang seperti makanan satu macam. Kan bosan. Kalau itu mau milih kemana aja, teman yang mana aja. Yang laki-lakinya cari teman kemari, kemudian udah bosan cari di sini. Cewek-cewek apa? Apa? Iya, iya, begitulah. Gitunya. Jadi lebih bebas dia itu enggak kawin daripada kawin. Kalau kawin terbatas katanya iblis. Kalau mengerjak tapi tetap membilang haram di hati, itu namanya dosa besar. Tapi kalau karena kecintaan lalu mengatakan hati ini boleh, langsung bertambah. Dan seperti membunuh, tidak boleh hati kita mengatakan membunuh itu boleh. Jangan. Itu jadi murtad. Seperti itu tentara Amerika dengan Inggris membunuh umat Islam. Ada anak yang masih kecil, ya, ada perempuan yang tua, macam-macam. Itu kalau udah membunuh, itu hukumnya dosa besar. Kalau dia mengatakan boleh, buktinya dia tidak mengikut akan fatwa daripada PBB. Dia tidak mengikut daripada permohonan negara-negara lain. Bahkan dia tidak mengamalkan dan tidak mendengarkan daripada kata-kata nabinya, yaitu ikan paus. Paus apa itu? Itu kan nabinya. Udah, paus ini udah mencegah jangan sampai perang. Enggak didengarin juga. Nah itu. Jadi memang dia itu udah kafir, bukannya murtad lagi, kafir udah. Tapi orang yang Islam kalau mengatakan serangan itu boleh, maka dia menjadi murtad. Jadi harus orang Islam itu tidak setuju dengan adanya itu. Nah ini yang wajib kita kaji sama guru kita. Percuma kita udah masuk surga ditarik oleh ini keluar dari surga menjadi murtad. Karena ilmunya tidak ada. Ada lagi yang menyebabkan murtad seperti menghalalkan gosok itu merampok. Wasariqah mencuri. Jadi kalau orang mencuri, dosanya besar. Orang merampok, dosanya besar. Kalau hatinya mengatakan bahwa mencuri atau merampok atau KKN ini halal, langsung murtad. Bahayanya menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal. Juga murtad. Misal seperti jual beli, itu kan halal. Karena dia ini anti jual beli, lalu katanya jual beli nggak boleh, langsung murtad. Atau seperti nikah, itu kan boleh halal. Lalu dikatakannya nikah itu haram, itu murtad juga. Atau dia menafikan wajibnya sesuatu yang nyata wajibnya seperti sembahyang. Zaman kurang lebih 7 tahun yang lewat terjadi di Kalimantan Selatan satu kelompok yang berpendapat bahwa sembahyang yang waktu tidak wajib. Nah ini kalau ada mengatakan di hati bahwa satu sembahyang yang wajib dikatakannya tidak wajib di hatinya, langsung murtad di hati aja apalagi di lidah. Atau seperti zakat, hatinya mengatakan tidak wajib, itu murtad juga. Atau puasa, haji, wudu, atau dia mewajibkan yang tidak diwajibkan. Seperti menambah satu rakaat di dalam sembahyang. Kalau subuh kan 2 rakaat. Kemudian dia tambah satu rakaat jadi 3. Orang tanya kenapa? Katanya yang satu tambahan ini wajib juga. Maka langsung murtad. Karena dia menambah sesuatu yang tidak diwajibkan menambah. Nah. Atau dia tidak percaya kepada sesuatu yang disunnahkan. Nah ini seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu. Kalau dia ini mengatakan itu bukan sunat, maka hukumnya dia murtad. Ini kalau tidak dikaji masalah ini, kadang-kadang kita terjerumus kepada murtad ini tapi tidak tahu. Bahayanya besar. Berzinah tiap malam. Dapat anak-anaknya enggak punya bapak, bahaya. Ibadah semuanya habis, hajinya, zakatnya, apa semua rusak karena murtadnya. Atau ia mencita akan menjadi murtad, tapi pada waktu yang akan datang, langsung di waktu itu sudah murtad. Nah ini ada terjadi lagi ini. Atau orang ini tidak percaya akan pangkat sahabatnya Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Ada golongan, kalau Abah sebut golongan itu banyak, yang tidak percaya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu sahabat. Dia tidak percaya. Ada lagi yang mengatakan yang percayaannya begini. Sayyidina Ali itu adalah Rasulullah. Bukan sahabat juga artinya. Ada lagi yang mengatakan Abu Bakar Siddiq itu adalah merampas haknya Sayyidina Ali. Yang mestinya Sayyidina Ali mengganti Rasulullah, Abu Bakar merampas, mengambil jabatan Sayyidina Ali. Sampai nama Abu Bakar itu kalau ada tulisannya diinjak-injak oleh golongan itu yang disebut Syiah. Sumbernya di Irak. Di Irak 60% Syiah. Di Libanon berapa persen? Di Suria berapa persen? Jadi kalau sudah cinta kepada Imam Ali, yang lainnya dimarahin, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, udah itu, udah lepas. Lepas. Oleh sebab itu Habib Salim bin Jindan Jakarta mengarang satu buku yang isinya menyatakan jelas orang-orang mazhab yang Abah sebut itu tadi adalah kafir. Atau seseorang mengingkarkan satu daripada Rasul yang 25. Atau dia mengingkarkan satu huruf daripada Al-Quran. Atau menambah satu huruf dari Al-Quran yang bukan Quran. Atau dia mendustakan Rasul. Nah ini sebagaimana hadis Nur, itu kan hadis. Lalu ada golongan yang mengatakan bukan hadis, berarti dia mendustakan Rasulullah SAW. Udah keluar. Sekarang banyak. Jadi kalau tuan guru sekarang hidup, maka tugasnya menghadap umat luar biasa banyak dan beratnya. Karena fitnah-fitnah agama sudah banyak benar sekarang. Atau dia menghina seorang rasul seperti Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Daud itu adalah punya sifat dengki. Dia bilang bahwa Nabi Daud, ini katanya Yahudi, Nabi Daud itu pahirian, dengki. Padahal semua rasul, itikad kita, tidak ada dosa kecil, apalagi dosa besar. Atau dia mengharuskan ada seorang nabi sesudah Nabi Muhammad. Baru-baru ini kan kita dengar ada di sebuah sana itu orang yang mengaku nabi. Nah, namanya Nabi Udin. Sekalinya kita periksa apa sebenarnya, sekalinya orangnya orang sinting begini, jadi tidak jadi masalah. Orang begini, orang enggak waras juga. Yang kedua daripada sabab murtad yaitu perbuatan badan, misal seperti sujud. Nah itu sujud itu seperti orang sholat itu kan ada sujud. Nah sujud seperti itu, tapi kepada matahari atau kepada makhluk. Jadi nggak boleh kita sujud kepada makhluk sebagaimana sujud dalam sholat, itu nggak boleh. Nggak boleh itu hukumnya adalah murtad. Yang ketiga daripada bagian murtad terakhir ini yang sangat banyak tidak ada batasnya, yaitu kata-kata lidah. Oleh sebab itu ujar Abah, pertama dulu kalau ingin selamat daripada murtad jangan banyak ngomong, karena diomong sini banyaknya murtad diomong sini. Contoh satu, seperti ia berkata kepada orang Islam, hai orang kafir, langsung dia berkata. Ini orang Islam, ada seseorang mengata, kafir, yang mengata ini langsung berkata. Tidak boleh orang Islam dikatakan kafir. Itu contoh lidah. Atau bilang sama orang Islam, hai Yahudi, langsung yang bilang itu murtad. Atau hai Nasrani, atau hai orang yang tidak punya agama, padahal orang itu Islam. Seperti lagi mengulu-ulu, apa mengulu-ulu bahasa Indonesianya, mengejek-ngejek nama Allah, atau mengejek janji surganya Allah. Kalau misalnya Allah kan menjanjikan bagi orang yang sholat dijanjikan rezekinya tanpa usaha mudah. Orang kalau sholat serumahan sholat, gak ada satu yang meninggal sholat, rezekinya tanpa usaha datang ke rumah rezekinya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Katanya Allah, kalau serumah tangga tidak ada yang meninggal sholat, nahnu narzuquka, kami yang mengantar rezeki ke situ. Jangan diusahai lagi. Bukan jangan, artinya tidak usah diusahai, sudah datang. Jadi kalau kita berusaha tapi rezekinya lari-lari, nah mungkin di rumah tangga kita ada yang tidak sholat. Kalau kita mengeras bahwasanya sholat semua, mungkin sholatnya ada yang kurang. Kurang apanya, kurang apanya. Kan sholat itu ada punya syarat, ada punya rukun. Di antaranya sholat itu khusyuk. Khusyuk itu kepada orang awam yang seperti kita ini, pertama khusyuk itu tadi, jangan main-main anggota. Kalau umpama orang laki itu kan punya jenggot umpama. Kalau sholat Allahu Akbar jangan sampai begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alamin. Jangan begini. Kalau ibu-ibu jangan begini sholatnya. Kalau umpama sholat Allahu Akbar, jangan sambil main-main, jangan. Itu enggak khusyuk namanya. Atau begini, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Enggak boleh, matanya harus ke tempat sujud begini. Enggak boleh ke situ, enggak boleh ke sini, enggak boleh ke situ, ke sini enggak boleh. Di mana tempat sujud, di situ tempatnya mata. Nah, Bagaimana kalau matanya ditutup? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Lebih baik dibuka matanya. Kalau ada ular lalu kan jangan. Kalau kita begini, oh, udah bisa masuk ularnya di dalam, bahaya ya. Jadi itu tadi ibu-ibu semua, kalau sholat sempurna serumah tangga, itu rezekinya datang tanpa diusahai. Nah, kemudian mengenai khusus orang awam tadi, selain dari main-main ditinggalkan, yang pentingnya syarat yang 5 cukup, rukun yang 13 mayu. Mayu bahasa sini cukup juga. Jangan kurang yang 13. Rukun qalbi 2, niat dan tertib. Kemudian rukun qauli pertama takbir, 2 Fatihah, 3 tahiyat, 4 shalawat, 5 assalamualaikum. 5 rukun qauli. Nah, kalau 2 ditambah 5 7, 13 potong 7 6. Nah, 6 ini fi'li, berdiri betul, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua, sujud, sujud lagi. Kemudian, jadi 13 ini tidak boleh kurang. 5 adalah syarat. Arti syarat itu sebelum sholat sampai ke dalam sholat. Itu arti syarat. Pertama syaratnya suci. Badan, 2 pakaian, 3 tempat. Kemudian mengenal masuk waktu, yakin waktunya masuk. Menghadap kiblat, 5 ini syarat, tidak boleh ditinggal. Dari awal sebelum sholat sampai kepada salam harus ada yang 5 ini. Itu syarat. Kalau rukun mulai sholat sampai akhir tidak boleh tertinggal rukun, yaitu yang 13 tadi. Jadi perbedaan syarat dengan rukun. Kalau syarat sebelum pekerjaan sampai ke dalam, kalau rukun mulai awal sampai akhir. Jadi berdahulu artinya syarat itu daripada pekerjaan. Nah, kalau cukup rukun dan syaratnya dan tidak ada main-main, maka namanya khusyuk. Kepada tidak orang awam, kalau orang alim lain lagi khusyuknya. Selain dari seperti itu, dia harus memperhatikan makna yang dibaca. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia itu harus mengamalkan gembira terus-terusan. Itu ulama. Karena kalau dia membaca Alhamdulillah, ini adalah ikrar dengan lidah bahwa saya gembira terus-terusan. Ya Allah. Kalau dia mengatakan di hadapan Allah gembira terus-terusan, tapi ternyata pernah juga sedih, berarti dia berdusta di hadapan Allah. Jadi ulama itu resikonya bukan enteng jadi ulama. Nah, dia khususnya memperhatikan bacaannya itu, makna tujuan bacaan itu. Itu ulama. Kalau aulia, orang wali, lain lagi khususnya. Sesudah yang pertama tadi sempurna syarat rukun tidak ada main-main, sesudah maknanya itu ayat tadi dia menguasai dan dia tidak merasa dirinya di dalam sholat. Luar biasa orang awliya. Jadi tingkatannya orang awam, kemudian ulama, kemudian orang wali. Jadi umpama digigit nyamuk waktu sholat tidak merasa. Umpama ada misalnya orang membuat apa rujak, di depan dia sholat ada orang bikin rujak sedang memotong-motong alat-alat dimakan rujak itu, dia sedang sholat kemudian ketinggalan satu tanas nenas nenas ketinggalan. Yang sholat ini memperingatkan kepada anggota yang membuat rujak tadi tatkala baca Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Katanya kanas, artinya nenas. Bahasa sini kan kanas itu nenas. Misal yang kedua lah. Ini orang kan mau makan, karena sholat dimulai, dia sholat duluan. Maka ikannya itu udah ada, enggak ditutup. Datang kucing, nyam, nyam, nyam. Bagaimana dia mengusir kucing dalam sholatnya? Ini sholatnya orang yang bukan wali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dengan keras supaya kucingnya lari. Ngusir. Nah, itu bukan lari lagi. Bukan wali, kalau wali enggak tahu ini kucing, ini ikan, ini istri, ini siapa, enggak tahu. Orang wali begitu diuji. Kalau masih tahu yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, di kanan, atas, belum. Belum wali Allah lagi. Itu masih wali-walian. Apalagi Nabi Udin. Oh. Sekarang kan masing-masing orang macam-macam itu wali, itu tuan wali, tuan wali. Yang mengatakan itu bukan wali juga. Kalau wali yang mengatakan betul. Kalau bukan wali mengatakan wallahu a'lam. Masya Allah. Tanda wali itu diantaranya dua itu yang sudah populer ya. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Jadi kalian kalau mau memilih suami, teliti sebelum bersuami. Penelitiannya cuma dua untuk mengetahui orang itu soleh. Pertama, pemurah. Enggak pelit. Yang kedua, tidak pemarah. Dua itu aja. Kalau mau cari menantu juga begitu. Yang pemurah, enggak pemarah. Soal kaya, tidak jadi masalah. Walau punya 2 triliun enggak masalah. Soal rupa enggak ada masalah, walau seperti guru ijazah. Malu kok. Malu. Masya Allah. Jadi rupa enggak jadi masalah. Kekayaan enggak jadi masalah. Kekuasaan enggak jadi masalah. Yang penting akhlak. Pertama pemurah, kedua enggak pemarah. Ya, teliti sebelum sebelum membeli, kan begitu. Teliti sebelum membeli. Malu bertanya sesat di jalan, sesat di jalan. Allah mendalam dia itu adalah murtad. seperti yang terjadi baru-baru ini kita pernah mendengar cerita orang yang jahil bahwa katanya kenapa Allah membiarkan aja keadaan orang Irak dimacam-macami oleh orang kafir, apakah Allah tidak kuasa? Untung di majelis ada ulama yang langsung mengatakan raja lalu sahadat dua kali. Ya kan kita masih Allah usah itu berapa lamanya. Di bahayanya banyak kata-kata ini. Ada lagi yang menyebabkan kata-kata murtad juga. Jikalau dia mengerja yang sunnah seperti memotong kuku atau memotong rambut, dia menjawab aku tidak mau memotong kuku, yang satunya mengatakan aku tidak mau memotong rambut walaupun hukumnya sunnah. Ini ada orang yang membilang potong kukumu hukumnya sunnah, potong rambutmu hukumnya sunnah, walau sunnah saya tidak mau mengerjakan langsung urutan kata-katanya itu menghina yang sunnah. Atau kalau dia berkata ini orang ulama memberikan satu perkataan fatwa kepada dia, ujar ulama begini, orang ini karena marah kepada si ulama ini, hukum apa itu, fatwa apa itu, nah, karena menghina kepada fatwa ulama, menghina kepada fatwa ulama dengan lidah, maka hukumnya jadi. Ibu-ibu, anak-anakku semua sudah mendengar bahwasanya utusan alim ulama di Bondo apa situ Bondo sudah dengar semua. Jadi itu jangan sampai dienteng-entengkan apa yang begitu utusan. Jangan kita jadinya bisa bahaya, ini luar biasa. Atau dia mengatakan semoga mendapat rahmat tuan guru itu. Semoga tuan guru itu dapat bahaya. Senang hatinya tuan guru dapat bahaya, kesenangannya itu yang menyebabkan dia. Ini kadang-kadang umpama guru kawin, kemudian kawin berapa? Kemudian kawin berapa? Tiga. Kemudian sudah tiga dia ingin. Sekalinya gurunya milih yang lain. Lalu gurunya membaca. Apa yang dibacakan itu? Ujar. Menghinakan kepada bacaan guru. Karena maksud dia mau kawin dengan guru lepas. Menghinakan kepada bacaan guru langsung. Bahaya ini. Jadi maknanya kita cinta kepada ulama wajib. Kalau marah kepada ulama hukumnya dosa. Kalau mengatakan hina kepada ulama karena marahnya murtad. Ini tulisannya jelas. Ringkas kata kita ambil aja sudah keringkasan. Setiap hati yang mengandung penghinaan kepada syariat agama atau perbuatan yang menghina agama atau perkataan yang menghina syariat, semuanya itu adalah penyebab murtad. Itu secara ringkas. Kalau kita pecah, satu tahun belum selesai. Sampai itu aja pembacaan yang hari masalah sebab-sebab murtad. Karena waktu masih ada 15 menit lagi, maka kita teruskan dengan masalah taubat. Coba buka 62 ya. Ya. diketahui oleh-oleh bahwasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan keselamatan di akhirat. Orang yang ingin selamat di negeri akhirat, permulaan jalan taubat. Kalau belum taubat tidak bisa selamat. Dan bagi taubat itu anak kunci bagi segala tuah. Tuah itu keuntungan. Jadi kalau orang sudah punya anak kunci, itu peti yang tertutup bisa terbuka. Jadi semua tuah, ini bahasa Melayu, semua keberuntungan itu terkunci. Pembukanya taubat. Kalau orang taubat, semua keberuntungan dia capai. Dia dapat. Coba lihat guru-guru agama itu ya. Inya sudah sering taubat, betul-betul taubat. Segala macam keuntungan terbuka bagi beliau. Ikan kering datang ke rumah. Ikan asin. Perhatikan-perhatikan itu. Loncat-loncat datang. Amplop datang. Apalagi anu-anu-anu-anu-cek datang. Encek-cek datang. Itu yang biasa kita ambil di bank itu. Ya, cek, datang. Nah, begitu. Nanti ada lagi bungkusan, dibuka lagi, dikira ini adalah buku. Sekalinya dolar, sekian. Berapa kapat, siji dulu, dulu kapat, mohon maaf itu, walau somo. 10 kapat, 10 kali 10. Masya Allah. Dolar Amerika. Kalau udah taubatnya betul, semua tuah, semua keberuntungan akan terbuka. Jadi kalau orang minta dulu, coba LPN itu turunkan kawah ulun supaya amplop datangan kuburan. Ini nah, hari ini sampai penyampaian pembicaraan kita. Taubat. Taubat. Masalah waktu dua lain yang merisaukan kita. Insya Allah pada kelompokan waktu yang sama kita akan bertemu lagi. Tapi sebelum kita akhiri pengajian, kita saksikan dulu yang lewat ini. Kocok-kocok kacak terus. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'ala al-Muslimin. Yang seumur hidup kita. Demikian dosa. dosa, dosa ibu kita, bapak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh anak angkat Abah, dan seluruh murid-murid Abah, laki dan perempuan, semuanya dihapuskan Allah. Segala dosa dan kesalahan berkat yang seumur hidup, diberinya rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, tidak disiksa dan tidak dihancur selama dalam kubur, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ala kita niat dengan Allah yang Nabi Al-Fatihah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل شمول ومأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جديد البغدادي وسيدنا الإمامين النووي والرافعين وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد بشر الأنوار بن أبي إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين رضي الله عني وعنكن وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita semua sudah meyakinkan bahwa setiap nikmat wajib disyukuri dan hukumnya syukur itu adalah wajib mutlak setiap orang, bukan perdu kifayah Cukup satu yang syukur, yang lainnya tidak, bukan. Setiap orang wajib syukur atas nikmat Allah kepadanya. Apabila tidak syukur akan nikmat, maka diganti nikmat itu dengan bala. Apabila syukur atas nikmat itu sedikit, maka berarti yang dicabut nikmat itu banyak, yang ditinggal sedikit. Kita berpikir sebentar, kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah Islam, ditambah lagi rumah untuk kita berteduh ada, ditambah lagi ada lampunya di rumah, ditambah lagi ada dokternya kalau kita sakit, ditambah lagi ada tukang cabut angin, ada lagi tukang urut, bujurakan urat-urat, bujur kelak, ditambah lagi pakaian kita seragam. Kalau sahabat Nabi sudah ikam terahu berataan, limba assalamualaikum warahmatullah hilang, tertinggal Nabi seremona. Waktu kedua sembahyang datangan pulang ditakuni Nabi, kenapa limbah sembahyang hilangan kada bawirin, bini ulun di rumah bacilain anjang. Jadi pakaian yang ulun bawa ke masjid ini, gasan bini ulun pulang memakai sembahyang di rumah. Selambar pakaian untuk berdua laki bini. Kita pang, kira-kira ada nang dua lambar bisik. Sudah sugih pada sahabat. Nah ini nang kita pikirkan. Karena boleh jadi kita bukan buruk sangka, tapi kita wajib kada percaya lawan nafsu. Kewajiban kita jangan percaya lawan nafsu, karena nafsu ini menutup-nutup ingatan kita akan nikmat Allah. Kada ingat lawan nikmat Tuhan lagi. Kita Islam kada ingat lagi, aku ini Islam kada ingat, aku beriman kada ingat, aku ada rumah tangga walaupun menyewa kada ingat, aku pakaian dua lembar kada ingat, rumah belas trek kada ingat, dokter ada amun aku garing minta periksaan tensi sebagainya kada ingat, paurutan pencabutan ada kada ingat, duit pulang aku ada, kada ingat. Itu nafsu. Nafsu. Lalu kita itu walau saraba ada sudah dan kelebihan sudah ada, karena nafsu menutup ingatan atas nikmat Allah, maka kita mencari nang rasa nafsu tadi kada ada. Lalu tujuan hendak menambah pakaian, tujuan mana? Dan lalu macam apa undang ini? Kada baik-baik, garing terus. Nah, macam-macam lalu sehingga timbullah pikiran berjalan terus tapi sakit. Lalu timbul badan panas, lalu kurang gurih, lalu liur hanta, makan kada nyaman. Lalu naik darah, ngarannya emosi. Apabila saya emosi, apa kata Nabi? Al-ghadab yufsidul iman, kama yufsidul qalbul hasan. emosi itu meruntuh, menghancur, merusak akan iman kita. Bandingan sebagaimana cuka merusak madu. Kalau orang Arab tahu benar madu itu manis, dibuat di cuka, hilang manisnya dan hilang kemampuan untuk menjadi obat. Kalau jadi obat lagi bahkan jadi racun. Kalau madu campuri cuka jadi racun. Itulah sifat emosi. Emosi tadi karena keadaan diri di waktu kita susah pikiran. Susah pikiran penyebabnya kada mengingatkan nikmat Tuhan. Ini bahayanya jadi kada ingat nikmat Tuhan. Oleh sebab itu setiap pengajian di sini mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Setiap pengajian di sini kalau orang memperhatikan isinya adalah syukur, itu isinya. Karena nafsu ini selalu memimpin kita ke jalan kafir nikmat. Kafir nikmat. Bapak kayan tapi rasanya rasa kada bapak kayan, lalu kada syukur. Coba ya tanya, aku dibalik Tuhan kakayan, gembira kepada Allah. Karena kada batilanjang, tapi ada orang nang pakaiannya komplet, tapi hingga bagaru kepala, pusang aja. Ada orang nang batilanjang, tatawa aja, hanya gila. Hanya gila. Orang nang emosinya itu timbul, imannya habis, kada bakal masuk surga di dunia, yaitu makrifat, apalagi surga ya. Paham juga kata? Karena sifat orang surga itu gembira, sifat orang neraka itu menangis. Artinya sakit hati. Kada ada orang di neraka itu yang tatawa mengalakak, kada ada. Kada ada orang dalam surga itu yang maungut, kada ada menangis itu kada ada. Ujar orang di surga, baucap cerita dalam Quran, wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Kami mengucap alhamdulillah memuji Allah. Karena Allah menghilangkan dari kami keduka cita. Kalau orang sudah duka citanya hilang, berarti orang itu emosinya sudah stabil. Penyakit kita ini semuanya emosi itu lebih dari hitungan nang mestinya. Istilah bemasak-masak itu kata dasar. Kebanyakan lomboknya. Lamun kada belombok lalu, kada ada emosi lalu, ujar Imam Syafi'i, hemar. Mbah, sandal diambil orang tertawa. Parut lapar, nasi di hadapan diambil orang tertawa. Hah? Iwak ada di hadapan. Bakas menukar setengah hari. Masak, dihantamnya oleh kucing tertawa. Itu hemar. Maulah orang hidup di dunia kada mahajatakan api. Aku nak bertakun. Apa jadi api diulahakan di dunia kalau kita perlu handak memasak perlu napa? Api. Ulunnya wah ini memasak kada memakai api, bercucuk di listrik. Listrik itu napa? Bujurkah? Tapi wat-watnya ada kalau wat-watnya itu ada. Nah itu kalau wat-watnya yang dihajatakan 10 memakai 500 keng-keng yang ikan tutupakan itu meladuk pacaknya karena memakai sifat panas kalabihan. Tapi kita pasti ada bisi panas nih tuh. tapi jangan banyak dan waktu perlu. Waktu perlu dipakai api, tapi sedikit saja. Nah itu. Kalau angin, sifatnya dingin. Nah, kita memerlukan angin, contohnya napas. Napas itu angin. Angin. Ini kita memerlukannya banyak persennya. Coba ambil gambar napas setengah hari aja. Nah, setengah harinya tutupi hidung dan mentong. Hah? Ya, itu pengkari siup itu aja. Nah, jadi nang dingin itu dibanyaki. Nang panas ada didikitik dan digunakan waktu perlu. Kalau nang dingin, napas atau angin diperluakan setiap waktu. Begitulah sifat kita mestinya hidup di dunia. Hidup sendirian mahajatakan banyak dingin dari panas. Lalu tercapailah surga dunia. Saraba nyaman. Baudu nikmat nyaman. Beristinja nyaman. Mandi nyaman. Sumbahyang nyaman. Kenapa jadi nyaman? Kurang masuk surga di dunia. Kenapa surga di dunia? Yaitu merasa nikmat Tuhan. Di mana jalannya merasa nikmat Tuhan? Dibanyaki sifat dingin. Jangan emosi nang banyak. Nah, karena kita mengaji tasawuf tadudi daripada nang lahir. Tuhan sudah hanyar betasawuf. Jadi tekanan peloma atau tingkatan emosi kita udah 90%. Jadi dinginnya hanya 10%. Oleh sebab itu kita menurunkan derajat yang 90 menjadi 40 itu ada sedikit memakai waktu nang lawas dan ngalih. Itulah yang kita mau menurunkan. Lamun kita kada berpikir ke sana mana bisa turun. Malah bertambah emosinya karena urusan bertambah banyak. Dari mengurus diri sendiri menambah lagi urusan mengurus laki. Kemudian mengurus anak laki. Kemudian mengurus minantu laki. Kemudian mengurus cucu laki. Biar kita kada bisa cucu esoknya. Padahal sama. Banyak benar aja pikiran unda nang diurus ba unda semuanya an cucu lawan unda, anak lawan unda, laki lawan unda jua, mintu haluan unda jua. Nah, lamun emosinya sudah 90% urusannya banyak, gagilan pahabisannya, beluman masuk neraka di sana sudah masuk neraka di sini. Maka sebutin aja tujuan kita nih. Jangan panyarikan itu aja. Sudah dibacakan puluhan tahun. Cuma ada yang mau memperhatikan, ada yang kada. Yang memperhatikan, di sini pang kuncinya nih. Lalu inya menjaga, jangan emosi, jangan sarik. Dijaganya di situ. Banyak dijaganya, lalu kawa emesan. Padahal urusan banyak banget tapi mesem aja. Dimanfaat ya. Apalagi muntung sudah tidak tergandal berdahulu. Dibawa mesem pulang kayak ketawa. Contoh si ayam. Kan ayam itu kan kalau dahinya persis guru ijah. Wani diukur. Hidungnya persis mancungnya. Bibirnya tipis atau ujar ini seksi sama. Tingginya sama. Kalau sama tingginya kan dahi, kada perlu lagi baturun seikong. Atau misalnya bacingkit seikong. kemudian sampaikan yang lain-lainnya. Itu sudah pas, sudah. Cuma dunianya lain. Urang bisi pamandian bakolam. Urang berenang kolam renang di belakang rumah. Nah, adapun sakumpul, jangankan bisi kolam renang, berenang aja kada bisa. Abah waktu baca jukungan bahari, kita balik jukungnya. Lalu membuka mata, hilang dunia. Kada ada matahari lagi, kada ada manusia lagi. Lawas, lalu sadar, oh aku lamas. Karena kacabur di dalam tabukan. Kemudian lalu ingat hadis mutu qablaan tamutu, matikan diri kamu sebelum mati. Karena setiap orang mati, mesti dijunjung orang, dibawa ke kubur, diangkat orang. Jadi supaya diangkat daripada banyu, bamati ya. Tahan hinak, limbahnya bertahan hinak. Tak naik ke atas, hanya melihat ke dunia, matahari ada pulang di atas. Bakunyung kada bisa apa. Itu hanya lamas di banyu aja kada melihat matahari. Nyaman di banyu situ dingin. Mbah keluar pada banyu kena matahari, ya Allah panas. Jarak masuk dalam banyu karena lamas. Ketujuh di atas jukung. Nah, apa habisannya? Bulik ke rumah baca ramin. Bingung. Dahulu aku nang kaya si ayam. Wayah ini kenapa jadi hirang? Oh, sekalinya kena sinaran matahari. Napa artinya kisah ini? Kalau kita itu merasa diliputi oleh banyu nikmat Tuhan. Seperti orang lamas di banyu tadi. Sekulilingan atas bawah, kiri kanan, muka belakang, tidak ada selain dari banyu, sifatnya banyu dingin. Nah, kita demikian juga, atas nikmat, bawah nikmat, kanan nikmat, kiri nikmat, muka nikmat, belakang nikmat, awak sorong nikmat. Berarti karam di lautan nikmat, kada kawa keluar dari ke lautan itu. Tapi kenapa jadi sampai nang kaya cacing nang disanga? Pusang aja. Karena si nafsu tadi membawa kita lupa akan nikmat Allah. Maka nikmat itu surga. Lupa akan nikmat menjadi neraka. Sekadar banyaknya kita lupa nikmat, sekadar itu kita seakan-akan masuk neraka. Nah, mari kita bertaubat. Dan kita mengaku bahwa kita bisi pekerjaan kurang syukur. Apa penyakit aku? Kurang bersyukur. Kurang. Mendipadakan kada syukur, sarik. Ngaran menda syukur aja. Sarik. Kurang. Kurang. Men sudah tahu kurang, dilihatkanlah. Dilihatkanlah. Kurang uyahnya aja. Mesti ditambahi. Ya kalau kurang uyahnya, tambahi. Kurang syukurnya, ditambahi. Ini itu aja penyakit kita ini kurang syukur itu aja. Apabila kurang syukur, nang lain segala penyakit, panyarikan, buruk sangka, menyambati urang, sombong, pahirian, menganggap kurang enteng, kada menghormat ulama, kada kasih sayang lawan kanana, kada menghormat nang tuha. Macam-macam segala nang kejahatan itu semuanya yang timbul gara-gara satu nang kada dilaksanakan, kurang syukur. Apabila syukurnya meningkat, semuanya yang sifat nang baik terbuka semuanya. Coba kalau ikam merasa sumbah yang wajib itu nikmat, lalu ikam bersyukur, lalu berpikir nak nambahin nang sunnahnya 2 rakaat. Karena nyaman benar sembahyang yang wajib. Tanya nyamanan, hendak bertambah kaya makan juga dah. Nyaman banuan dah makan nasi kuning ya. Nambah pulang tak. Daun aja kada nyaman nasinya nang nyaman iwaknya diambil. Karena di situ kenyamanan inya, di situ nang diambil ditambahinya. Kalau orang nyaman sembahyang karena inya menganggap nikmat sembahyang itu, ditambahinya sembahyang. Kalau orang merasa nyaman membaca salawat, ditambahinya salawat. Samunyaan dasarnya syukur. Qur'annya nang menyuruh syukur itu juga. Rasulullah nang menyampaikan dan mencontohkan syukur sahikung Nabi Muhammad itu juga. Kalau pang nabinya dua kada, kalau pang Qur'annya dua kada. Nitu-nitu juga gini, urangnya aja lagi. Maukah sadar nang bahwa sorong ini hibah lawan nikmat Tuhan. Dan sorong ini wajib bersyukur. Maukah sadar adakah? Nah, adapun yang menyebabkan kita kada sadar, di antaranya adalah pergaulan. Kalau kita bergaul sehari dengan orang yang bersyukur, kita menjadi orang syukur pada hari itu. Pengaruh lingkungan. Riwayat hadis Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain-lain hadir di pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan masalah nikmat surga dan ditutup dengan siksa neraka. Maka semua sahabat waktu Nabi berbicara surga seakan-akan melihat surga dan isinya, rasa melihat saking jelasnya keterangan Rasulullah. Lalu kepingin lawan surga karena rasa melihat lawan hati isi surga itu Nabi mengesahkan. Nabi mengesahkan neraka seakan-akan melihat neraka dan siksanya, lalu takutan benar. Kemudian selesai pengajian, bulik ke rumah. Mbah bulik ke rumah, kada ingat lagi. Berubah, perasaan itu berubah. Bukan seperti yang dihadapan Nabi tadi. Sadarnya itu mana? Hendak surga lawan takutan neraka. Waktu di rumah sudah kurang nyanyi. Atau bisa kita katakan hilang. Lalu sahabat ini sadar, aku lain pangnek cara. Waktu di hadapan Nabi kayak ini perasaan. Limbah bulik ke rumah berubah. Sebabnya napa? Di situ berkumpul Nabi lawan sahabat. Di rumah berkumpul bini lawan anak. Nah, karena lain-lain kawal berubah juga laku tingkah hati. Itu lupa lawan surga neraka waktu di rumah. Waktu di hadapan Nabi melihat surga dan neraka. Lalu merasa sahabat ini dirinya munafik. Kenapa orang munafik itu kada satu perasaan baalih-alih limbahnya di sini khusyuk, mbahnya bulik ke rumah cara bahari jua ngarannya munafik itu kada tetap kada istiqomah. Lalu menangis, aku munafik. Buktinya ada dua perasaan. Sakit hati, turun dari rumah berjalan. Tak dapat sahabat nang saikungnya. Ujar nang saikung, bagaimana keadaan ikam? Ujar nang tadi, aku munafik. Jangan mintu-mintu ikam. Jangan. Dimapa garang kisahnya jadi kawa menangguh diri munafik. Karena dikisahkannya nang tadi. Di hadapan Nabi, sadar atas apa-apa kesalahan dan sebagainya. Mbah bulik ke rumah, hilang kata rasaan mang itu tadi. Berarti dua keadaan itulah tanda munafik. Ujar kawanan tadi, sekali aku kayak itu juga, tapi aku kada merasa. Mbak sudah terdapat ikam ini, hanya aku merasa sama aja kita. Mbak di apa akalnya? Kita datang ke Nabi aja sudah. Lapor lawan Nabi aja sudah. Nang dikhawatirkan, kalau sedang perubahan nang buruk seperti di rumah ini tadi, mati rahatan kayak itu, kan mati munafik. Lamun mati rahatan kata rasaan nang seperti di hadapan Nabi, kan Husnul Khatimah. Itu nang ditakutkan. Datang kepada Nabi berdua, kesehatan seadanya nang tadi. Ujar Nabi, kaya itu jua apabila orang ada bisi urusan lain di rumah tangga. Itu Nabi nang berucap itu. Jadi kalau orang bisi bini, bisi anak, kada tawa istiqomah. Sulit istiqomah itu. Sulit istiqomah. Ya. Ikam misalnya lak sembahyang tengah malam, setengah malaman sembahyang, laki ada. Jangan laki. Nih lihatin lah, pamenan ada. Ampih sembahyang dulu. Ya kalau bapamenan dulu. Nah pagarang kalau ada kisah. Jadi kan kenam banyak aku bocap, nak ke kanan ya Pak. Nang ke kiri ketawa ikan tak. Nang mendengar, nang jauh-jauh itu kan tetapunya. Nah, ngalih banget nenek. Jadi kita nih mudahan paham, itu aja. Apabila kada paham, anu neraka artinya saraba kada nyaman, padahal mestinya orang itu sudah kada tahu lagi ya jadi wali Allah Ta'ala. Rasa kada ada jalan namun sampai kada jadi wali, saraba mayu, saraba cukup, tinggal lagi kada syukur. Lamun nang saraba cukup nih basyukur, walinya tinggi pangkatnya. Nang kada cukupin basyukur jadi wali jua. Apalagi nang saraba cukup cuma. Nang kada cukup biasanya ngalih basyukur inya kada mayu. Nang bakalabihan ini kenapa jadi kada jadi waliullah? Napa lamun kada basyukur? Napa sebabnya kada bisi guru kah? Cungkung-cungkung gurunya menyuruh basyukur menjelaskan menerangkan secara jelas. Manusianya ini nang kada mau mahasiswa pak guruan. Ujar guru syukuri, inya kada mau. Jadi bukan kesalahan saya penyiar, nang kesalahannya radio Anda. Ras servis dong. Servis radionya dong. Nang disampaikan itu siapa aja nang menyampaikan Qur'annya itu jua, Tuhannya itu jua, hadisnya itu jua, nabinya itu jua. Cuma nang mendengarin ini maukah memakai kadzabah itu aja. Kan tahu kan sudah. Jadi wali berataan, orang yang kada ada duka cita lagi di hati berataan, kan wali itu kada duka cita lagi. Munnya kada duka cita lagi kan, ya Allah. Ngalih ya, lagi kada kawa dipender itu kada kawa lagi. Duka cita hilang, kada ada kawa dipender lagi sudah. Paling-paling nyaman jalan. Itu aja, hendak memandelakan kaya ini nyamannya kada kawa. Kada kawa. Kaya nang tadi daripada inya menyukuri si kaya dari menyukuri dirabahkan ke kanan ke kiri kan tawa aja sampai telak subuh kalekekan sebab nih pamenan nang kada ada dijual orang kan kananak ketujuh bapak menan mun pamenan tuh ada sesamaannya ya biasa aja gasing tak ada sesamaannya kada begitu senangnya ada sesamaan ada nini inya aja nang bisi parasa inya pamenannya nang kada ada dijual orang pang. Cari di pasar mana aja kada dong berjual pamenan kayak itu mada japa rabah maka kanan ya mana pak kiri ketawa. Mudah paham aja nih. Abahnya kalau penyakit nih itu juga, anu nengaran penyarikan itu tak talabih tak hitungannya dari 50%. Ikam merasa kalau abah narajin pemama yang itu bilang kalau tebal lagi, ya ikam tak kerusut segala macam. Kenapa lo mata-mata lo bati-bati semamame? Wayah takkan nanang senyum itu hihi aja. Hihi aja, mendahat tanang kayak itu, mendahat tanang. Wah kata lagi, ratan kakak macangan yang itu bilang beradaan takutan kadang nungguannya ikan kapal ria jadi ini gatar-gatar kalau lagi ya nak bersalaman kupiah kubur mendabok kupiah nonton itu kesian aja asa geli apa masang sepatu bulik aja nang kiri tadi dulu dipasang ke kanan luput gelap gugup nah pemenabah nang mintu aja nang ya kayaknya nang mana kayak si ayang minta tuh lagi ya dua piring kita makan rasa baluman aja lagi mudahan ini nah anak pepander ditulung Tuhan kawa bapander coba ya kanya anak pepander Tuhan kada menolong nikmat kada surga ta surga ta tapi munnya kada merasa ngalian ya nang ujar umat nyawan ini jaga terima kasih banar unda mulai asal unda nih dihantuk abah nyawa sudah kesakitan unda sampai pernah unda maha membawa nyawa sumbahyang baganal baganal di paruh nyawa sesar bengali unda sumbahyang sampai pahabisannya unda sumbahyang berabah bati lantang kada kawa lagi ruku lawan sujud mun paruh nang kaya gelung urang batianan itu kalau mentekanan sampai 6 kilo kan anaknya muntahkan dalam dua on aja juga ya kalau mahajan pulang ada kawa aja dokter ini kada cukup menanam kilo ini belah nah di operasinya nih dokter sebelum dokter mau operasi berbatas operasi kada gampangan operasi ya Allah keluarkan anaknya ya kalah ya nyusui pula nang kanan disesuaikan cup panas menung sebelah kanan dengan panas dialih pulang sebelah kiri abahnya pulang datang nyawa jua undagin handak deus jua kita sebelah sorong jar nang abah pahirian banar tapak sabati lantangan abah sepanggal anak sepanggal nang abah bungul jua maambil hak anak kada boleh itu hak si anak kena aja munnya ampih menyusu hanyar abahnya hanyar nenek jadi kan namun ada tarahatan menyusui anak abahnya handak tidak boleh ini bukan hak ikan ini hak si anak kena ada masanya ikan itu jangan taat lawan laki dibiarkan aja ya Allah kemudian rahatan mengarur nang umat kenapa jangan merasa panas burit rasa panas, bangun anak bakana, bangun pulang nang umah, abahnya di kamar sebelah, guring nyaman banar, sorong no kami bakon kami anak, macam-macam lah uman ini uyuhnya, ulahkan mie goreng, ulahkan, daulun indah aja. Nek nasi goreng aja, mulakan nasi goreng pulang. Hanya diulakan nasi goreng, mana saya sebutkan, ulun indah ya, ulun enak bakso. Sulitnya umah menguruskan anak nenek, jadi jangan umah batalima kasih pengyalawan unda, unda tuh kebana mengurus nyawa ini, mana lawan doanya, lawan macam-macam. Kada unda mendoakan nyawa sugi aja kada, mulai nyawa di dalam parut unda berdoa, mudahan anakku sugi kaya, mudahan alim besar, mudahan wali keramat, mudahan panjang umur, mudahan jangan panggaringan, kada gantangan, dah sudah wahini nyawa, lalu lawan unda kada heran-heran, datang di mana nyawa, surga di bawah talapak kaki umat. Meninggal jual kalau ada surga juga nang dibatis pian nenek tumbal aja coba maksudnya itu kalau batis di bawah mun surga di bawah telapak batis maksudnya kaninya surga bahan dak pang mun dak masuk surga itu menurut lawan umat di bawah umat umat di atas kita di bawah apa ujar umat nang di bawah mah asli itu maksudnya surga di bawah telapak umat kan batis umat kada lamun di bawah telapak batis umat tuh surganya bahan dak kaninya aja kaninya mintu pang matinya aja kumudahkan paham binatang aja kekem yang dilajari paham melihat aja kalau ada anjing dilajari paham ya kalau burung burung apa yang lajari belajari orang tak bisa bapak der burung apa katanya tiung ya kalau burung garuda itulah lambang negara si burung kenapa nabinya si burung katutut nang baiknya suara si burung nang lain terabang di udara si burung jenderalala itu nang pasti dipelihara ya kalah nah binatang menjelajari paham manusia dilajari bertahun-tahun kada mengerti nang tahu asanya jadi kada masuk surga dunia nih kada bersyukur lawan Tuhan sudah dipadahkan nikmat Tuhan di awak ka ini di dalam nang ka ini di luar ka ini sudah dipadahkan cara bersyukurnya kaya ini inya kada mau memikirkan jadi tang pina repot ya hidup umur seserba tambah hati seserba sakit bersedih apa kada mamakai yang disampaikan guru lalu si gurunya pang stres coba ikam dokter mun mengobati orang kada mau makan obat stres dokternya ujar dokter makan obatnya nih simpannya mbah ditensi kena naik maka mun obat penurun darah kada dimakan seorang juga kada mamakai ada kesak sapi jadi benua lima ini kan lalu bekerubut nang jagau-jagaunya artinya pintar ujar si nang juri siapa kau mendudukakan sapi dapat hadiah kandangan setengah mati hendak menyuruh sapi berduduk pada mau sapinya kada kau didudukakan oleh orang kandangan berapa ya? Sama kada kawa juga amun teh kada kawa negega kada kawa juga orang ada biu inya pintar dipukulnya elernya si sapi ini tuh kasakitan pakta ta duduk tuh si sapi sapinya ta duduk nah ujang ada biu unda dapat Napa tadi? Hadiah. Ujar nang ampat nenek, itu culas ngarannya. Lamun nang dipukul di situ, ndak gini bisa. Mbah lima pak, asrah yuri, ya yuri batal. Nang kaduan ini nah, nang dapat hadiah. Napa? Siapa kawa menyuruh sapi bakuling kepalanya, itu dapat hadiah. Akur, andangan kada mau, sapinya dokter mintu aja. Kurang kasakitan, bekas kasakitan nenek. Hanya kawa pang bakuling nih sakit. Berabai kada mau, amunte kada mau, nijiria kada mau. I love you, di parahinya. Di pandarinya, di telinga, sapi. Nyawa hendak tahun dah pukul di eler pulang. Ujar sapi. Artinya indah. Jadi nang dapat kurang aja bio dapat hadiah. Siapa kon dua kali dipukul sudah merasa sakit. Aku gin dibunguli orang sekali kalau kon dua kali. Kan sapi aja terkaham nyawa hendak pukul pulang di situ. Nya kan siapa nang awam mengulingkan kepalanya. Ya. Maksud aku di situ, kenapa jadi sapi bisa paham? Karena inya diberi Tuhan Nur Muhammad.